بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ketiga dari pembahasan kitab Kashfus Syubhat, kitab yang ke-11 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Pada pertemuan kita di hari ini, pertemuan pekan yang ke-24. Baik, kita masih di dalam beberapa pendahuluan penulis rahimahullahu taala. Sudah kita selesaikan 8 pembahasan dari awal pendahuluan penulis. Kemudian kata beliau, masih di akhir halaman 28, kata beliau, "Baba'atha Allahu Ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum din abihim Ibrahim wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillahi ta'ala la yasluhu minhu shay'un li ghairihi la li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursal fadlan an ghairihima." Ya. Baik, ini pembahasan yang ke-9, al-farqu baina dinin nabi sallallahu alaihi wasallam wa din al-musyrikin. Perbedaan antara agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama kaum musyrikin. Ya. Jadi telah kita ketahui bahwa pokok kesyirikan, sumber kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di dalam ibadah membuat perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua maksud. Maksud yang pertama, at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Iya. Itu yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Orang-orang yang menjadikan wali-wali selain daripada Allah, mereka beralasan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah terangkan bantahan terhadap mereka, Inna Allaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka padahal yang mereka berselisih. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang dusta lagi kafir. Jadi itu perbuatan disebut kedustaan dan apa? Kekafiran. Ya. Demikian pula alasan mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka dan tidak bisa membahayakan mereka, dan mereka berkata itu adalah orang-orang yang bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga penjelasan alasan mereka. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentajdid, untuk memperbaharui agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Dan beliau mengabarkan bahwa taqarrub ini yang mereka lakukan itu, dan keyakinan mencari syafaat itu semata hak Allah Subhanahu wa taala, mahdhu haqqillah. Artinya kalau dia semata hak Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka itu hukumnya syirik akbar, mengafirkan keluar dari keislaman. Ya. Ini ibadah, semua jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la yasluhu minhu syai'un li ghairihi. Ya, hal tersebut tidaklah pantas diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. lali malakin muqarrab, tidak pantas diberikan kepada malaikat yang didekatkan, wala linabiyin mursal, dan tidak pula untuk seorang nabi yang diutus, fadlan an ghairihima, apalagi kepada orang selain dari malaikat dan nabi. Baik. Jadi ini kaidah ya di dalam beragama. Seorang itu harus bisa membedakan apa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa agama kaum musyrikin. Iya, apa agama kaum musyrikin. Ini dua hal harus bisa dibedakan. Bagaimana cara membedakannya? Ini pembahasan berikutnya. Di sini penulis akan lebih mendalam. Beliau menyebutkan 7 perkara dari hal-hal yang dimaklumi terkait dengan kesyirikan kaum musyrikin. Setelah itu beliau terangkan bahwa itulah hakikat dari dakwah para nabi dan para rasul, dan itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diperhatikannya ucapan penulis di sini, saya akan jelaskan sudut-sudut pendalilan beliau rahimahullahu taala. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-10, syuhudul musyrikin ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam bi tauhidi ar-rububiyyah. Ya. Kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mempersaksikan tauhid rububiyyah. Baik. Telah dipelajari dan dimaklumi untuk semuanya bahwa tauhid itu dilihat kepada salah satu pembagian, tauhid dibagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala biaf'alihi, mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Dia mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara, berkuasa. Tauhid rububiyah, kita yakin bahwa Allah satu-satunya yang melakukan hal tersebut, dan dialah yang berhak untuk hal tersebut. Jelas ya? Kaum musyrikin, mereka mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diingkari oleh iblis. Iblis berkata, Rabbi bima agwaitani, Rabku, disebut Rabku, karena engkau telah menyesatkanku. Bahkan Fir'aun juga tidak mengingkarinya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wastaiqanatka anfusuhum, ya, wajahadu biha wastaiqanatka anfusuhum dulman wa uluwa. Mereka menentangnya, padahal jiwa-jiwanya meyakini hal tersebut. Jadi mereka tahu tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum musyrikin itu paling mudah dihujjah dari orang-orang yang jatuh di dalam kekufuran. Ya. Ketika mereka dihujjah dengan pembahasan rububiyah, maka mereka mengakui ya. Mereka mengakui ya. Itulah pertanyaan-pertanyaan Nabi Musa ya. Pertanyaan Fir'aun kepada Nabi Musa. Ya. Di surah Asy-Syu'ara. Dan itu juga pertanyaan Nabi Ibrahim kepada raja yang memandang bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan. Karena dia bisa bunuh orang, dia bisa biarkan orang hidup. Maka begitu Nabi Ibrahim berkata bahwa Rabb yang saya ibadahi, dia mendatangkan matahari dari arah timur, menenggelamkannya dari arah barat. Sekarang kamu buat terbalik saya. Datangkan dari arah barat, tenggelamkan dari arah timur. Maka dia pun bungkam di situ. Jelas ya? Jadi menghujjah mereka dari arah rububiyah itu lebih mudah. Dan masalah kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di masalah mereka mengingkari rububiyah, bahkan mereka mengakuinya, mempersaksikan. Inilah yang dikatakan oleh penulis, wa illa faha ulail musyrikuna yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdah la syarika lahu wa annahu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi wa la yumitu illa hu wa la yudabbiru al-amra illa hu wa anna jami'as samawati as-sab'i wa man fihinna wal aradina as-sab'i wa man fihinna kulluhum abidu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Iya. Kata beliau, padahal mereka kaum musyrikin itu, mereka bersaksi bahwa dialah Allah semata pencipta, Al-Khaliq, tidak ada syarikat baginya. Mereka juga bersaksi bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Mereka juga bersaksi bahwa tidak ada yang mengatur urusan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga bersaksi bahwa seluruh langit yang tujuh dan segala yang berada pada langit itu, bumi yang tujuh dan segala yang berada pada bumi itu, malah mereka juga mengetahui bumi yang tujuh, ya, dan segala yang berada padanya. Semuanya adalah hamba-hamba Allah di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diakui oleh kaum musyrikin. Baik, beliau di sini akan membawakan beberapa ayat ya terkait dengan pembahasan. Dan ini banyak tempat dalam Al-Qur'an. Saya sudah pernah uraikan semua ayat terkait dengan pembahasan ini di pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba. Kita tidak ulangi di sini ya. Ini sekedar mengingatkan pelajaran yang telah lalu. Baik, beliau bawakan di sini dua dalil. Ya, satu berasal dari surah Yunus dan satunya lagi yang berasal dari surah Al-Mu'minun. Baik. Ini dua pendalilan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Ya. Adapun ayat dari surah Yunus, kata beliau, fa idza ratta ad-dalil ala anna haula'il musyrikin alladziina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza faqra qawlahu ta'ala. Kalau engkau menginginkan dalil bahwa kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan hal ini, maka bacalah firman Allah taala. Iya. Ini uslub penulis ya di dalam buku-buku beliau. Semuanya itu dengan dalil, dengan adillah. Iya. Dengan adillah. Dan dalil yang paling pokok adalah adillah naqliyah, dalil secara apa? Naqliyah. Walaupun adillah aqliyah juga boleh dipakai pada hal-hal yang jelas dan terang. Iya. Dan memang dua uslub ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika seorang dikhitab dengan akalnya, dia bisa berpikir, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata." Andai kata di langit dan di bumi ada sembahan-sembahan selain daripada Allah, akan hancur langit dan bumi itu. Iya kan? Di ayat yang lain di surah Al-Mu'minun, idan ladahaba kullu ilahin bima khalaq wal ala ba'dhum ala ba'd. Kalau ada beberapa pencipta, beberapa yang diibadahi, maka setiap dari yang diibadahi akan pergi membawa ciptaannya dan akan merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Kayak itu kan tabiat pencipta kan begitu. Jadi dia harusnya apa? Yang paling berkuasa. Ya. Jadi kalau ada dua penguasa saya, akan hancur langit dan bumi. Jelas ya? Akan hancur langit dan bumi. Ya, di sebuah rumah saya, milik bersama, dua orang bersaudara pemiliknya, itu bisa berantem. Rumahnya enggak beres. Ketika dua bersaudara ini sama-sama ingin berkuasa, sama-sama ingin mengatur. Satu pengennya di model begini, satu pengennya ya dengan model begini, satu pengennya pintunya di tengah, satu ingin di depan. Jelas ya? Ini di tengah makhluk seperti itu. Dan tidak mungkin langit dan bumi ini ya dengan segala kerapian, itqan dan keindahannya, ada dua pencipta. Itu kita dikhitab dari sisi akal. Jelas ya? Supaya seorang itu berpikir dengan jernih. Nah, itu ada uslub yang seperti itu dalam Al-Quran. Adillah akliyah namanya. Baik. Tapi pokok yang paling banyak diterangkan oleh para ulama dari sisi adillah naqliyah, sebab itu adalah dasar seseorang di dalam berpijak. Baik, apa dalilnya? Bacakan firman Allah Ta'ala, Qul may yarzukukum minas samai wal ard amma yamliku as-sama'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayquluna Allah qul afala tattaqun. Iya. Baik. Ini ayat dari surah Yunus. Katakanlah qul. Saya katakan wahai Nabi Muhammad, may yarzukukum minas samai wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sama'a wal absar? Atau siapakah yang berkuasa? Siapakah yang kuasa, yang mampu, ya, yang maha memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Baik. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala perkara? Siapakah yang mengatur segala perkara? Fasayquluna Allah. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada kaum musyrikin pasti akan menjawab Allah yang maha berkuasa pada seluruh hal tersebut. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Baik. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar supaya ditanyakan kepada kaum musyrikin. Ya. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Dari langit turun hujan, dari bumi tumbuh tumbuhan beraneka ragam buah-buahan, bahkan ada dari perbendaharaan-perbendaharaan di dalam kandungan bumi. Siapa yang mengeluarkan itu semua? Ya. Amma yamliku as-sama'a wal absar? Siapa yang memberi kalian pendengaran dan penglihatan? Kalian bisa mendengar, bisa melihat. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, tadinya dia hanya setetes air, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, mati. Ya. Kemudian Allah tiupkan padanya ruh. Dari yang mati ini dikeluarkan yang hidup. Ya. Dan sebaliknya, wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Setelah dia hidup, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa may yudabbirul amr? Siapakah yang mengatur segala perkara, yang memutuskan perkara? Fasayquluna Allah, maka mereka akan menjawab yang melakukan seluruh hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Jelas ya? Mereka akan menjawab seperti itu. Jadi kaum musyrikin tidak mengingkari hal itu. Iya. Nah, di sini dari uslub Al-Quran ya, balaghah Al-Quran, ketika mereka telah sampai kepada sesuatu yang mereka ingkari, ya, dan ternyata yang mereka ingkari ini, mereka juga mengakui hal yang semisal dengannya. Ya, mereka kan mengingkari uluhiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tapi mereka juga mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Kan begitu? Ya. Maka ini harusnya pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah membawa mereka untuk juga mengakui apa? Uluhiyah Allah. Sebagaimana dia Allah yang bersendirian di dalam mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, dia pula yang harusnya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Makanya diingatkan kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah pengakuan kalian ini membuat kalian itu apa? Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Al-Baghawi, afala tattaquna syirk mahadal ikrar, tidakkah kalian takut dari perbuatan kesyirikan padahal kalian mengakui seperti ini? Padahal kalian mengakui seperti ini. Ya, dan bisa juga diartikan, tidakkah kalian takut dari siksaan Allah sedangkan kalian berbuat kesyirikan? Karena Allah yang maha mampu menghidupkan, mematikan, yang maha mampu menyiksa, memberikan kenikmatan, tidakkah kalian takut kepada Allah sedangkan kalian berbuat apa? Kesyirikan. Baik, jadi ini pembahasan tentang tafsir ayat ini. Dan ini pembahasan kita yang 11 ya, tafsiru ayati Yunus, tafsir ayat surah Yunus. Berikutnya yang ke-12, tafsiru ayat Al-Mu'minin, tafsir beberapa ayat di surah Al-Mu'minin. Ya, baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qawlahu, dan juga bacakan kepada mereka firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayakuluna lillah kul afala tadakkarun. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, iya, ini mirip ya dengan ayat sebelumnya. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, limanil ardu wa man fiha, kepunyaan siapa ke bumi ini dan semua yang ada padanya, in kuntum ta'lamun, kalau kalian itu memiliki ilmu, kalau kalian mengetahui, ya, kalau kalian mengetahui. Baik, ini firman Allah kepada nabinya supaya berucap kepada penduduk Mekah. Sekarang bumi dan apa yang berada di dalamnya, makhluk yang ada padanya, ya, itu milik siapa? Siapa yang menciptakannya? Siapa penguasanya? In kuntum ta'lamun, kalau memang kalian mengetahui, maka sayaquluna lillah, pasti mereka akan menjawab bahwa semuanya itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kul, kalau begitu, kalau kalian mengakui, ya, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apala tadakkarun, ya, apala tadakkarun, tidakkah kalian mengingat? Harusnya mereka sadar ya dari perbuatan kesyirikan mereka. Ya, tidakkah kalian mengingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim. Siapakah Rabb yang memiliki bumi yang 7? Iya. Wa rabbul arsyil 'adzim, dan Rabb yang memiliki arsy yang besar, yang agung. Ini pertanyaan berikutnya. Tanyakan kepada mereka, siapa Rabb yang memiliki langit yang 7? Jangan mereka paham ya, langit 7 itu bukan hal yang aneh. Ya, tidak ada konteksnya itu kaum musyrikin ketika disebut langit yang 7 mereka tanya, "Oh, langit ada 7 ya?" Ya. Atau mereka tanya, "Bagaimana langit yang 7? Saya tidak melihat kecuali langit saya satu dari bawah." Jelas ya? Jadi fitrah itu, orang-orang yang di masa dahulu ketika kaum musyrikin ini rusak akalnya karena jatuh dalam kesyirikan, tapi bersamaan dengan itu kerusakan mereka tidak membawa mereka untuk bertanya rincian-rincian sesuatu yang mereka tidak ada ilmu tentang itu. Beda dengan banyak manusia di masa sekarang ini. Kalau ada sesuatu terlalu banyak pertanyaannya, ya, dibacakan hadis pasti Ada 1000 macam pertanyaan dari hadis. Tidak ada yang namanya sami'na wa ata'na, dia dengar, dia percaya. Jelas ya? Dan ini keliru ya, itu bukan kecerdasan. Jangan dianggap dirinya cerdas. Tiap kali dibacakan nas, dia bisa bertanya. Nah, itu belum tentu dia cerdas. Jelas ya? Belum tentu dia cerdas di situ. Mungkin itu adalah wahyu dari syaitan dia dapatkan. Hati-hati. Baik. Jadi siapakah pemilik bumi yang tujuh, langit yang tujuh, warabbul arsyil azim, dan pemilik arsy yang agung. Ya. Rabbul arsy al-azim. Pemilik arsy yang agung. Arsy ini dibaca di sini al-azimi. Al-azimi berarti ini sifat untuk apa? Untuk arsy. Ya, karena arsy itu memang disifatkan dengan sifat sangat azim, besar sekali. Dan kadang disebutkan dalam Al-Quran dengan sifat Al-Majid. Ya, dengan sifat Al-Majid. Dia arsy yang sangat lapang sekali, sangat luas sekali. Nah, tapi ketika dikatakan Rabbul Arsy, ya, berarti dia sama dengan langit dan bumi. Langit dan bumi itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana arsy juga makhluk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dimaklumi ya, tidak ada yang meragukan tentang hal tersebut. Dikatakan sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka pasti akan menjawab, ya, semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Baik. Kalau begitu, katakan kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian hati-hati? Takwa itu kan artinya seorang mengambil bekal untuk menghindarkan dirinya dari bahaya. Itu takwa namanya. Dari kata tuqa. Dia buat dirinya wiqayah. Untuk dirinya wiqayah. Nanti kata di sana ada api neraka, ada siksaan Allah. Dengan takwa dia buat benteng antara dirinya dari neraka, membentengi dia dari kemurkaan Allah. Itu takwa namanya, wiqayah. Jelas ya? Karena itu dia melakukan ketaatan, amalan salih, supaya dia dihindarkan dari kemurkaan dan siksaan Allah. Nah, tidakkah kalian takut? Berhati-hati. Baik. Kemudian qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari adabnya jika kalian mengetahuinya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Ya, al-malakut itu dari al-mulk ya. Kata mulk. Cuman malakut itu bentuk dari mubalaghah. Ya, penjelasan tentang luasnya kekuasaan. Jadi siapakah yang di tangannya kekuasaan kulli syai, segala sesuatu? Segala sesuatu. Wa huwa yujiru, dan yang memiliki segala sesuatu ini, dialah yang melindungi. Dia yang bisa memberikan keamanan. Wala yujaru alaih. Iya. Dan tidak ada yang bisa memberikan keamanan kepada siapa yang dibuat takut olehnya. Ya, kalau Allah akan memberi adab kepada seorang, tidak ada yang bisa memberikan keamanan padanya. Dan tidak ada yang bisa menahan dari siksaan yang Allah turunkan. Nah, itu makna wala yujaru alaih. Iya. In kuntum ta'lamun. Jawablah. Kalau memang kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah. Maka mereka pasti akan menjawab milik Allah. Kalau begitu fa anna tusharun. Ya. Kenapa kalian bisa tertipu? Kenapa kalian bisa tertipu? Ini kan bahasanya di sini tersihir ya. Kenapa kalian bisa tersihir? Karena sihir itu membuat kebenaran menjadi apa? Menjadi batil. Dan batil itu kebatilan dikemas seperti kebenaran. Jadi kenapa kalian bisa tersihir. Ini kebenaran sudah jelas. Kenapa bisa kalian mengingkari ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini tiga pertanyaan ya di dalam ayat di surah Al-Mu'minun ini. Semuanya tentang rububiyah. Semuanya diakui oleh kaum musyrikin. Tidak ada yang ditolak oleh mereka. Baik. Jadi ini selesai pembahasan yang ke-12 tafsir ayat Al-Mu'minin. Iya. Kata beliau wa ghairu dzalika minal ayat. Dan selain daripada itu dari ayat-ayat. Iya. Selain daripada itu dari ayat-ayat. Maksudnya ayat-ayat dalam pembahasan ini banyak. Bukan cuma itu saja. Ada ayat-ayat tentang hal tersebut. Baik. Oke, ini dari penjelasan kaum musyrikin, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, ya, pemilik langit dan bumi, arsy yang agung, kekuasaan, segala kekuasaan berada di tangannya. Mereka akui dari mana jelas. Selesai pembahasan ayat. Sekarang kalau kita sudah paham tentang ayat ini, beliau mulai memberikan beberapa sudut penekanan. Ya. Di sini ada 7 poin ya yang ditekankan oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Dari 7 poin ini hasil yang beliau inginkan yang terakhir. Arafta hina idzin at-tauhid. Kamu akan tahu tauhid itu apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Iya. Perhatikan bahasa beliau. Idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladzi da'at ilayhi ar-rusul wa da'ahum ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apabila engkau telah meyakini bahwa kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah ini, tetapi pengakuan mereka tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang disuruhkan oleh para rasul, ya, disuruhkan oleh para rasul, wa da'akum ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memasukkan mereka kepada tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruhkan kepada mereka. Ini hal yang pertama yang ditekankan oleh beliau di sini. Ya, baik, sekarang pahami dulu. Tahu dulu bahwa kaum musyrikin mengakui apa? Tauhid rububiyah. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua. Wa arafta anna at-tauhid alladhi jahadu huwa tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad kama kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara. Iya. Baik. Nah, yang pertama tadi itu ada dua ya. Kita tahaqqaq tanahum mukirruna bihada, ini satu ya. Mereka mengakui tauhid rububiyah, satu. Terus yang kedua, walam yudkhilkum fit tauhidi alladhi da'at ilaihi rusul wa da'akum ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, sekarang pahami dulu bahwa mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah. Terus yang kedua, pahami bahwa mereka mengakui tauhid rububiyah, bersama dengan itu pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Tidak memasukkan mereka kepada tauhid yang disuruhkan oleh para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dua ya. Kemudian yang ketiga, wa arafta anna at-tauhid alladhi jahadu huwa tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad kama kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara. Ya. Dan kau juga telah mengetahui bahwa tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin adalah tauhid dalam ibadah yang dinamakan oleh kaum musyrikin di zaman kita ini sebagai apa? Sebagai al-i'tiqad. Itu bahasa yang dipakai di masa Syekh. Orang-orang itu kalau menyebut tauhid, mereka sebut dengan bahasa apa? Bahasa li'tiqad. Iya. Ini memang kadang ada istilah ya, berjalan di masa sekarang. Orang cuma paham di masa sekarang. Kalau di masa dahulu tidak dipahami seperti itu. Ya, contoh ya misalnya yang biasa kita lewati. Misalnya istilah takmin. Takmin apa artinya kalau bahasa Indonesia? Asuransi sekarang. Takmin itu asuransi. Itu cuma di istilah sekarang saja, takmin. Bermakna apa? Asuransi. Tapi kalau di masa dahulu, takmin, orang mengucapkan takmin ya, itu membaca amin. Jelas ya? Kalau imamnya membaca amin, maka makmumnya apa? Mengaminkan. Makanya kalau di masa dahulu, di buku-buku, baca di buku-buku fikih, dapat kalimat takmin, jangan sampai ada yang mengartikan asuransi. Jelas ya? Nah, itu di pembahasan sholat, diartikan asuransi lagi. Apa hubungannya sholat dengan asuransi? Nah, ini harus dipahami istilah-istilah. Nah, jadi ada kalimat-kalimat berjalan di tengah manusia, kadang syekh membahasakan sesuai dengan kalimat yang dipakai di kaum tersebut. Baik. Jadi ini yang ketiga ya. Beliau ingin menerangkan di sini bahwa tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin ya, itu adalah tauhid yang terkait dengan masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah satu-satunya tempat untuk berdoa, ya, ketergantungan hati padanya. Nah, dan tidak boleh dia membuat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jadi ini harus dipahami dari apa yang telah diuraikan oleh Syekh. Dia ingin poinkan di sini ya. Jadi tauhid yang diingkari itu tidak boleh membuat perantara. Tidak boleh membuat perantara. Ya, sedangkan mereka membuat perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdoa di situ siang dan malam. Ya, mereka berdoa ya di situ siang dan malam. Thumma minhum ya. Baik. Kemudian beliau terangkan di antara mereka mayyadul malaika li ajli salahihim wa qurbihim min Allah azza wa jalla liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan mithla Lat aw nabiyyan mithla Isa. Ya. Sebagaimana juga di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat karena kesalihannya dan kedekatan para malaikat kepada Allah azza wa jalla, agar para malaikat memberi syafaat kepadanya. Dan dia juga berdoa kepada seorang lelaki salih. Misalnya mereka berdoa kepada Lat atau seorang nabi seperti Nabi Isa alaihi salam. Iya. Baik. Jadi ini beliau terangkannya dari sudut kesyirikan kaum musyrikin. Termasuk orang yang di belakangan. Yang mereka menganggap itu al-i'tiqad, keyakinan. Ya. Mereka berdoa kepada perantara-perantara selain daripada Allah untuk mencari kedekatan, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah berdoa kepada Allah langsung, tidak boleh ada perantara. Ini diingkari oleh mereka. Ya, jadi ini sudah tiga ya. Ya. Sudah tiga. Kemudian yang keempat. Wa raftanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalakum ala hadha syirk ودعاكم إلى إخلاص العبادة وحده كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Ya. Kemudian yang keempat, engkau juga mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka di atas keyakinan ini dan menyuruh mereka supaya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Ini sudah berlalu ya pembahasan-pembahasan seputar ini. di beberapa tempat. Yang intinya penulis terangkan apa inti kesyirikan kaum musyrikin. Tadi inti kesyirikan kaum musyrikin apa? Mereka menjadikan perantara-perantara antara Allah dengan mereka. Tujuan perantara ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara mereka. Yang kedua, mencari syafaat. Jelas ya? Itulah kesyirikan kaum musyrikin. Ini masalah yang ketiga tadi. Yang keempat sini. Di atas masalah inilah terjadi peperangan. Yang kaum musyrikin menganggap bahwa Nabi Muhammad ini telah keluar dengan agama baru. Dia murtad dari agama leluhur dan nenek moyang mereka. Nah, itu kan bahasa-bahasanya orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah berlepas dari kaum musyrikin, memerangi mereka, kaum musyrikin juga berlepas dari keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu beda sekali antara dua keyakinan. Jelas ya? Ya kalau di masa ini subhanallah ada yang melakukan jenis kesyirikan kaum musyrikin lalu dianggap itu bagian dari keislaman. Ini luar biasa ya, aneh bin ajaib. Luar biasa. Bagaimana kejahilan itu? Iya. Bagaimana kejahilan? Kaum musyrikin lebih paham dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dia. Hanya saja kaum musyrikin tidak menerima hal tersebut dari Nabi. Ini mengaku dirinya Islam, tetapi dia tidak tahu apa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berbuat perbuatan kaum musyrikin. Dan ini dari musibah yang sangat besar menimpa sejumlah manusia di masa ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Jadi sekarang engkau juga mengetahui bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Qatalahum ala hadha syirk, memerangi mereka di atas kesyirikan ini. Ya, padahal Nabi tahu mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini apa namanya? Mereka beralasan ketika menyembah berhalanya. Manuqarribuhum illa liqarribu manabuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nabi tahu semua alasan mereka. Bersama dengan itu hukumnya mereka kaum musyrikin di sisi Nabi. Nabi tetap memerangi mereka. Jelas ya? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka akan hal tersebut. Iya. Wada'akum ila ikhlasil ibadati lillahi wahda. Dan Nabi mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu kan banyak hadis ya yang sudah berlalu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sebagian riwayat umirtu an uqatilan nas ya, hatta yuwahhidullah. Saya diperintah memerangi manusia sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian menyembah seorang pun di samping menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayatnya di surah Al-Jin. Baik. Ayat di surah Al-Jin. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu ada dua penafsiran. Masjid bisa bermakna tempat sholat, masjid seperti yang kita sekarang sedang duduk di dalamnya, tempat khusus untuk sholat. Dan masjid bisa bermakna anggota tubuh yang dipakai sujud. Jadi masjid, tempat sholat maupun anggota tubuh semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. Maka perintahnya jangan pada Allah. Iya. Jelas ya? Jadi dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Itu sudah dihitung kesyirikan. Apalagi kalau dia beribadah kepada selain Allah saja, tidak ada ibadahnya kepada Allah. Yang mempersekutukan saja itu sudah masuk di dalam kekafiran yang paling besar. Apalagi orang yang betul-betul beribadah kepada selain Allah saja. Dia sama sekali tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya tafsir ayat surah Ar-Ra'd. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah di sini. Ya, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Milik Allah lah. Milik Allah lah dakwah atau doa yang benar. Milik Allah dakwah atau doa yang benar, yang hak. Iya. Walladzina yad'una min duni, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bi syai'. Itu tidak akan mampu ya, menjawab, mengijabah untuk mereka sama sekali. Baik. Ini surah Ar-Ra'd ya, penjelasan dari kandungan surah yang agung ini. Terdapat butir-butir pembahasan tauhid yang sangat mendalam sekali. Ya. Di antaranya pada ayat yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Lahu da'watul haq, miliknya lah dakwah yang hak, dakwah yang benar. Ya. Dakwah yang benar. Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan maknanya miliknya lah dakwah ketulusan. Dakwatus shidq. Ya. Di sebutkan oleh Al-Baghawi, datang dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dakwatul haq maksudnya tauhid. Jadi hanya milik Allah tauhid itu. Lahu dakwatul haq. Baik, dari mengatakan dakwatul haq artinya dia berdoa dengan keikhlasan. Berdoa dengan apa? Keikhlasan. Sebab doa yang ikhlas itu pasti hanya dia peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itulah tauhid namanya. Karena itu beliau bawakan dalil ayat ini untuk menjelaskan bahwa seorang itu wajib untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian diberi peringatan bagaimana kalau dia berdoa kepada selain Allah. Walladzina yad'una min dunih, berhala-berhala yang mereka ibadahi selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bisyai, tidak bisa menjawab untuk mereka sama sekali. Ya. La yastajibuna lahum bisyai, sama sekali tidak bisa menjawab. Ada kelanjutan ayatnya ya, kalau kita baca di surah Ar-Ra'd. Illa kamasita kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Ya. Dia tidak bisa menjawab dari apa namanya seruan mereka sama sekali, doa mereka sama sekali, kecuali seperti orang yang membuka kedua tangannya, telapak tangannya ke air supaya air itu sampai kepada mulutnya. Jadi ingin minum air, dia hanya ginikan tangannya ke air saja. Hah? Airnya diginikan supaya dia harapkan air masuk ke mana? Ke mulutnya. Kira-kira masuk atau tidak? Wa ma huwa bibalighi. Itu penegasannya. Padahal air itu tidak akan mungkin sampai ke mulutnya. Jelas ya? Ini pembahasan bagaimana perumpamaan-perumpamaan dibuat di dalam Al-Quran untuk mendekatkan bagaimana hancurnya dan batilnya ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, dalam ibadahnya kadang dia bergerak, dia berupaya, kadang dia punya ketulusan, dia sambil apa namanya melakukan berbagai ritual ibadah, dan kadang dia merasakan ada sesuatu yang dia pegang. Kadang ada yang di atas kebatilan, dia beribadah, dia merasa dirinya tenang, suka, dan sebagainya. Tapi itu hakikatnya seperti orang yang menadahkan tangannya ke air ini. Airnya dia pegang, dia sentuh. Maksudnya supaya air masuk ke mana? Ke mulutnya. Dan air itu tidak akan mungkin sampai ke mulutnya. Iya. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dan doa orang kafir itu hanyalah dolal, hanya kesia-siaan saja. Ya. Apa yang mereka berdoa kepada berhala mereka itu di dalam kesia-siaan, adalah suatu yang hal yang hancur. Ya. Baik. Jadi ini perumpamaannya disebutkan di dalam ayat. Perumpamaan ini ada penafsiran, beberapa penafsiran dari as-salaf rahimahullahu ta'ala. Tapi intinya seperti yang ditegaskan, bahwa mereka berdoa kepada berhala-berhalanya, tapi sama sekali tidak bisa dikabulkan doa mereka. Baik. Maka ini dari pokok ya, yang memutus akar-akar kesyirikan. Baik, inti yang ingin ditekankan oleh penulis di sini sudah pembahasan yang keberapa tadi? Sudah inti yang keempat ya. Jadi saya katakan bahwa penulis di sini ingin mempoinkan apa yang beliau sudah uraikan dengan keterangan-keterangan tambahan. Ya. Jadi ini uslub penjelasan namanya memang agak rumit sedikit ya, bahasa uslub yang dipakai oleh penulis. Jadi beliau sebutkan dulu beberapa poin, setelah itu beliau ringkas beberapa poin ini dan ingin beliau tambah lagi poin-poin yang lain. Hah? Dia tambah poin-poin yang lain. Jelas ya? Maka ini tadi saya dekatkannya pemahaman bahwa beliau di sini ingin meringkas 7 poin dan dari 7 poin ini beliau bangun makna yang ingin beliau tekankan tentang hakikat dakwah para nabi dan para rasul. Baik, jadi ini sudah yang keempat. Bahwa Rasulullah memerangi mereka di atas kesyirikan ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima. Yang kelima kata beliau, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah wad-dhabhu kulluhu lillah wan-nadru kulluhu lillah wal-istighatsatu kulluha lillah wa jami'u anwa'il ibadat kulluha lillah. Dan juga engkau telah meyakini, telah memastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka supaya doa seluruhnya hanya untuk Allah, agar nadar seluruhnya hanya milik Allah, dan supaya sembelihan seluruhnya hanya kepunyaan Allah, dan supaya istighatsah seluruhnya hanya untuk Allah, dan semua jenis ibadah seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini penegasan yang kelima ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka supaya mereka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Segala jenis ibadah mereka ikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Supaya agama itu semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sudah poin yang kelima dari hal yang harus dimaklumi. Kemudian yang keenam. Ya. Yang keenam, kata beliau, wa arafta anna iqrarahum bitauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Ini yang keenam. Dan kau juga telah mengetahui bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyyah, tetapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam keislaman. Iya. Tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Bedanya dengan poin yang kedua tadi, kalau poin yang kedua, ini tauhid tidak memasukkan mereka, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyyah tidak memasukkan mereka kepada tauhid yang disuruhkan oleh para nabi dan para rasul. Jelas ya? Kalau poin yang keenam ini, beliau ingin tegaskan bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebenarnya sama ya maknanya. Cuma beliau biasanya begitu di dalam uslub penjelasan, ketika seorang itu ingin merinci kebenaran dengan serinci-rincinya, masuk ke sana, masuk ke sini, semuanya tidak. Jadi dia bukan di dakwanya para nabi dan para rasul, tidak juga masuk dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia sama sekali tidak masuk di dalam Islam dan sama sekali tidak masuk kepada tauhid yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul. Ini makna poin yang ke-6. Dan yang ke-7. Ya. Dikatakan wa anna qasdahum. Yang ketujuh wa anna qasdahumul malaikata wal anbiya'a wal awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allahi bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Ini poin yang keberapa? Yang ketujuh. Kamu juga sudah memastikan, sudah memahami dengan pasti bahwa yang menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam itu apa? Karena mereka ingin perbuatan mereka, ya, yang sengaja memaksudkan para malaikat, para nabi, para wali dengan menginginkan syafaat dari para malaikat, para nabi, para wali itu dan berkarub kepada Allah dengan hal itu. Nah, ini semua yang menjadikan darah-darah dan harta-harta mereka menjadi halal. Jelas ya? Jadi ini inti dan sebab yang menjadikan harta dan darah mereka menjadi halal. Ini sudah 7 kesimpulan yang disimpulkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Ini poin uraian tambahan ya, selain daripada poin-poin yang saya sebutkan di masail di sini. Iya. Jelas ya? Jadi di poin-poin yang saya terangkan itu sudah ada makna dari 7 yang saya simpulkan tadi. Nah, kalau sudah paham 7 masalah ini dari kesimpulan penulis, ya, inilah yang membedakan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama kaum musyrikin. Ya, hasilnya apa yang diinginkan ini yang terakhir, itu hasilnya. Itu poin yang ke-19. Makna tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa ba'anil iqrari bihil musyrikun. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, arafta hina idin at-tauhida alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa ba'anil iqrari bihi al-musyrikun. Maka dengan demikian engkau telah mengetahui tauhid yang para rasul suruhkan tetapi enggan diakui oleh kaum musyrikin. Ya, kalau mau tahu apa tauhid yang disuruhkan oleh para nabi dan para rasul tidak mau diakui oleh kaum musyrikin, itu tadi 7 poin pembahasan dari kesimpulan uraian penulis untuk memahami tauhid yang dibawa oleh para rasul. Iya. Bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul itu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, bukan sekedar pengakuan rububiyah. Tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah beribadah kepada Allah langsung, tidak boleh ada perantara. Apapun maksud dari perantara itu. Iya. Siapa yang beribadah kepada perantara selain daripada Allah, apakah perantara ini nabi atau malaikat atau siapa saja dari makhluk, dia mengharapkan kedekatan kepada Allah melalui perantara ini atau mengharapkan syafaat, maka itulah kesyirikan kaum musyrikin. Itulah agama kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka dari sini tampak jelas apa itu tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ini pendahuluan yang pertama yang ingin ditegaskan oleh penulis di sini. Penjelasan tentang hakikat dakwah para nabi dan para rasul. Ya, intinya 7 poin pembahasan yang telah saya simpulkan tadi. Baik, selesai di sini. Berikutnya halaman 36. Hakikatut tauhid huwa ma'na la ilaha illallah. Ya. Hakikat tauhid itulah makna la ilaha illallah. Nah, di sini beliau ingin membahasakan pembahasan tauhid ini dengan bahasa yang lebih mendalam. Masuk kepada inti pokok di dalam agama yaitu la ilaha illallah. Bahwa hakikat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itulah makna la ilaha illallah. Ya, kalau ada yang berucap la ilaha illallah dan dia tidak paham hakikat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, maka ini dia tidak mengerti apa makna la ilaha illallah. Baik, untuk la ilaha illallah apa maknanya ini kita sudah bahas satu kitab tersendiri tentang tafsir makna La ilaha illallah. Itu luar biasa ya, di uraian penulis lengkap sekali. Beliau terangkan apa makna la ilaha illallah secara global, beliau terangkan dua rukunnya, beliau terangkan la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Kemudian beliau terangkan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Setelah itu beliau paparkan beberapa hal yang mempertegas makna la ilaha illallah. Itu luar biasa ya, kalau pelajaran di mana la ilaha illallah itu selalu diperhatikan, diulangi, itu akan membuat seorang itu terang sekali memandang makna la ilaha illallah. Baik, di sini beliau ingin ingatkan kembali. Ingat ya, ini pembahasan kitab tentang apa? Menyingkap syubhat. Jadi penulis itu tidak mungkin langsung masuk memberikan syubhat, kemudian beliau bantah. Tapi beliau berikan dulu pendahuluan-pendahuluan yang membuat hati itu bisa teguh ketika mendengarkan syubhat, dan semuanya dia bisa menerima bagaimana syubhat itu dibantah. Jelas ya? Makanya beliau paparkan dulu secara ringkas tentang makna-makna tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, makna la ilaha illallah dan seterusnya dari apa yang akan diuraikan oleh penulis dalam pendahuluan ini. Walaupun ini pembahasan-pembahasan, banyak diantaranya sudah berlalu bersama kita di buku-buku sebelumnya. Baik. Karena itu saya selalu ingatkan ya, murojaah itu penting untuk penuntut ilmu. Apa yang sudah dikaji, dibahas, kalau selalu diulangi dan diulangi, itu akan semakin kuat lagi kalau dia masuk di pembahasan buku berikutnya. Iya. Baik. Itulah yang selalu saya terangkan ya, kenapa para ulama itu sangat teguh sekali di pembahasan akidah. Karena mereka luar biasa ya di dalam mengulangi pembahasan akidah itu. Bayangkan seperti Al-Bukhari misalnya, ya, beliau bertanya tentang apa itu iman, iman itu qaul wa amal, itu dia tanya kepada lebih 1000 orang guru dia terima ilmu tentang mana iman itu. Artinya paling sedikit gurunya mengajarkan itu kepada Al-Bukhari, kalau gurunya tidak mengajarkan paling sedikit Al-Bukhari bertanya kepadanya apa itu iman, lalu gurunya apa? Menjawab. Sehingga Al-Bukhari bisa mencatat dari lebih 1000 guru semuanya berucap hal yang sama. Nah, ini keteguhan dalam akidah, selalu mengulangi. Dia bertanya, membaca. Berlalu di buku ini diterangkan hal yang sama. Dia baca lagi 5 buku yang lain, 10 buku yang lain, semuanya sama. Kira-kira bertambah keyakinannya atau tidak? Pasti bertambah keyakinan. Nah, itulah fungsinya seorang belajar apa? Belajar ilmu. Iya. Karena itu keyakinannya orang yang belajar itu beda dengan keyakinan orang yang tidak belajar. Nah, ini saya selalu ingatkan itu ya. Di semua bidang ilmu seperti itu, bukan di pembahasan akidah saja. Ya, di ilmu hadis misalnya, kita juga seperti itu di ilmu hadis. Ya. Orang yang baru pemula belajar ilmu hadis, kalau dia baca sebuah riwayat misalnya, ini hadis sahih. Ya, dia periksa riwayat-riwayat, rawi-rawinya. Oh ya bisa, sahih. Dia yakin sahih, karena dia belajar. Tapi alim yang betul-betul mumpuni, ya, kadang dilihat hadis ini sahih, itu dia sangat yakin, seakan-akan dia mendengar Nabi langsung berucap di belakang tirai sana. Jelas ya? Saking yakinnya dia dengan kesahihan hadis itu. Itu karena pengaruh apa? Pengaruh pengetahuan. Ya, karena itu sebagian ulama berkata kalau ada riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, itu seakan-akan Nabi berbicara di belakang tirai. Ya. Nah, ini kan pendalaman di dalam makna-makna apa? Makna-makna riwayat. Itu di ilmu hadis. Sama dengan di pembahasan apa? Pembahasan akidah. Kalau selalu diulangi ya oleh seorang penuntut ilmu, dia tidak pernah berhenti di dalam merojah buku-buku yang dia pelajari, itu luar biasa. Apalagi seorang pemula ya. Ya. Seorang pemula itu harus rajin merojah. Ya. Rajin untuk mengulangi apa yang sudah dia pelajari. Baik. Ini karena saya menyinggung murojaah dan ini penting ya, saya berikan suatu metode yang bagus untuk murojaah. Ya. Metode yang paling bagus untuk murojaah itu sebenarnya diajarkan apa yang pernah dia pelajari, itu yang paling bagus. Jelas ya? Diajarkan apa yang dia telah pelajari. Itu metode yang paling bagus, tidak ada yang lebih indah daripada metode itu. Jelas ya? Nah, itu kata Syekh Mukbil rahimahullah, seorang yang dia mengajarkan sebuah buku, itu kadang lebih bagus daripada 10 kali dia merojah buku itu. ya, daripada 10 kali dia merojak buku tersebut. Baik. Kalau dia tidak mengajarkan, ada metode yang kedua. Buku yang dia sudah pelajari, dia bisa bagi menjadi beberapa bagian. Ini misalnya ya buku ya. Ini ada dua kitab ya di dalamnya. Nawakidul Islam dan Kasyfus Syubhat. Ini buku panduannya ada apa namanya 114 halaman. Jelas ya? Anggaplah 100 halaman ya. 100 halaman. Bagaimana cara dia murojaah mudah? Nah, dia bagi buku ini misalnya sesuai dengan waktunya. Sekarang saya punya waktu 10 hari misalnya untuk murojaah buku ini saja, dua buku ini. Maka dia bagi buku ini menjadi 10. 10 halaman, 10 halaman, 10 halaman. Hah? 10 halaman ini kalau dia bisa hafal definisi kalimat terus dihafal, itu aja dia ulang. Dia duduk tiap hari dari halaman 1 sampai 10, di hari yang pertama dia hanya mengulang beberapa kali. Ya. Definisi nawakid. Nawakid jamak dari nakid. Nakid artinya begini. Islam punya dua makna. Ada makna umum, ada makna khusus. Dia ulang itu saja. Ya? Pembatal yang pertama artinya begini. Dan seterusnya. Selesai 10 halaman pertama, besok dia ulangi lagi hal yang sama. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak hafal semuanya, dia beri garis bawah yang ingin dia tekankan di situ untuk dia murojaah. Dia beri garis bawah. Ya, itu garis bawah penggunaan sekarang ya. Kalau masa dahulu itu garis atas mereka pakai, garis atas. Ya, cuma itu tergantung kebiasaan aja. Kalau kita kan kebiasaannya garis bawah ya. Kalau ada yang pakai garis atas aneh kan begitu. Ya, tapi kalau di masa dahulu orang pakai garis atas. Dia kasih isyarat-isyarat itu pakai garis atas. Ya, di masa dahulu. Baik. Nah, kalau dia sudah seperti itu, nanti selesai 10 hari, 10 hari berikutnya dia sudah tahu. Hari yang pertama dia ulang lagi 10 hari. Jadi dengan itu insyaallah taala akan ringan dia murojaah. Jelas ya? Nah, itu di awal-awal harus seperti itu. Di awal-awal. Karena dia baru membangun pondasi ilmiah namanya. Jelas ya? Kalau dia sudah lama, sudah terbiasa, sudah menyatu ke hatinya, ya, itu tidak ada masalah dia memberikan kelonggaran pada dirinya. Jelas ya? Karena itu kenapa saya sebut kemarin ada sebagian ulama yang tiap hari dia baca salah satu usul kitab Tauhid. Ini memang semuanya untuk apa? Mengulangi pembahasan Tauhid ini supaya melekat di hati. Supaya melekat di hati. Iya. Nah, itu ajaib ya kalau kita melihat para ulama bagaimana mereka mengulangi dari apa? Ilmu-ilmu yang pernah mereka pelajari. Baik. Makanya harus ada metode ya dan cara seorang itu bisa murojaah dengan bagus mengulangi pelajaran-pelajaran. Baik, selesai di sini kita akan berpindah ke pembahasan hakikat tauhid. Hakikat tauhid huwa ma'na la ilaha illallah. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, hadat tauhid wa hadat tauhidu huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Ya. Dan tauhid ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dengan tujuh kesimpulan yang telah kita terangkan, itulah makna ucapanmu la ilaha illallah. Itulah makna ucapanmu la ilaha illallah. Iya. Jadi ini pembahasan lain ya. Seakan-akan penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu iya. Itulah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya, dan itu benar ya. Itu benar. Bahwa tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itulah arti dari la ilaha illallah. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. An i'budullaha ini kan al-itsbat namanya. Wajtanibu at-taghut ini namanya apa? An-nafyu. Itu la ilaha illallah. Jelas ya? Itu la ilaha illallah. Sebagaimana di dua ayat la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku, firman Allah. Ini penegasan tentang la ilaha illallah. Baik. Setelah itu beliau menjelaskan tentang makna al-ilah di kalangan kaum musyrikin. Ini pembahasan yang kedua ya untuk di halaman ini. Poinnya di halaman 38. Jadi masailnya yang pertama hakikatut tauhid huwa ma'na la ilaha illallah. Hakikat tauhid adalah makna la ilaha illallah. Yang kedua, ma'na ilah indal musyrikin. Ma'na ilah di kalangan kaum musyrikin. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fainal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur, sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan." أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. Baik. Jadi sini beliau terangkan apa itu ilah di kalangan kaum musyrikin. Jadi ilah itu ilah di sisi kaum musyrikin huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. Dia yang segala urusan tersebut dimaksudkan kepadanya. Perkara-perkara apa itu yang dimaksudkan? Mencari kedekatan, mencari syafaat. Ilah, orang yang dimaksudkan kepadanya hal tersebut, itulah yang disebut ilah. Di sisi mereka, di sisi kaum musyrikin. Sawa'un kana malakan, au nabiyan, apakah ilahnya itu berupa malaikat, atau nabi, atau wali, atau syajarah, atau pohon, atau kubran, atau kuburan, atau jinnian atau jin. Itu yang mereka maksud dengan ilah. Bukan ilah menurut mereka. Lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ilah itu mereka tidak inginkan bahwa ilah bermakna pencipta, pemberi rezeki dan pengatur. Pengatur, maksudnya pengatur segala perkara. Kenapa? Painahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdah kama qaddamtu lak. Karena mereka mengetahui bahwa seluruh hal tersebut hanya untuk Allah semata. Sebagaimana keterangan yang telah saya sampaikan kepadamu. Kan sudah diterangkan oleh Syekh ya. Bahwa kaum musyrikin mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara. Jadi itu bukan ilah yang dimaksud oleh mereka. Andai kata itu makna ilah. Sudah. Mereka akan terima ucapan la ilaha illallah. Ya kan? Kan ringan. Nabi hanya berucap, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Harusnya mereka sudah masuk Islam. Kalau itu makna ilah di situ. Tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, mematikan. Tapi ternyata, bukan itu yang mereka maksudkan dengan ilah. Ilah itu yang mereka maksudkan adalah siapa yang ditempati untuk mencari kedekatan kepada Allah, mencari syafaat, ya dan seterusnya ya, dari apa-apa yang dicari oleh kaum musyrikin. Nah, ilah mereka itu kadang berupa malaikat, kadang nabi, kadang pepohonan, kadang bebatuan, jelas ya, kadang kuburan, ya, kadang jin, kadang orang salih. Macam-macam yang mereka ibadahi. Bahkan matahari, bulan, ya, bintang-bintang. Itu yang dimaksud oleh mereka dengan apa? Ilah. Jadi ketika Nabi SAW mengajak mereka berucap la ilaha illallah, mereka paham konsekuensinya. Jelasnya? Mereka mengerti sekali. Ya. Mengerti sekali. Karena itu mereka tidak mau menerimanya. Apa jawaban kaum musyrikin? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan ilah itu cuma satu? Ini suatu hal yang sangat menakjubkan. Ya. Sangat mengherankan. Maksudnya bahasa lainnya, perkara yang sangat mungkar. Tidak diterima. Jelas ya? Itu tanggapan mereka. Jadi dari sini kita bisa paham sudah. Satu faedah penting. Bahwa ilah, di mana la ilaha illallah, itu bukan artinya yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Itu tidak dipahami oleh siapa? Kaum musyrikin. Bukan itu maknanya. Ya, jadi kalau kita seperti di Indonesia ini, terjemahannya la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, ini repot ya, berarti kan. Ya, dulu itu di sekolah guru menerangkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pencipta, itu yang kita pahami dulu ketika di sekolah ya, di pelajaran ilmu agama, di SD, di SMP. Kan begitu ya? Nah, itu yang kita pahami dahulu. Ya, karena begitu cara memahamkannya tentang ilah. Tidak ada penjelasan bahwa ilah itu maksudnya adalah siapa yang ditujukan kepadanya ibadah. Iya. Tempat dimintai syafaat, kedekatan. Mereka enggak terangkan tentang makna tersebut. Jadi menerjemahkan ilah, la ilaha illallah diterjemahkan tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ini keliru. Iya, kaum musyrikin lebih pandai daripada dia. Dalam makna apa? La ilaha illallah. Jadi kaum musyrikin sangat paham makna la ilaha illallah. Cuman mereka tidak mau masuk ke dalam apa? Ke dalam Islam. Jelas ya? Baik. Jadi ini sudut pentingnya diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian sudut yang lainnya beliau ingatkan di sini, wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafdhi sayyid. Kalau kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebut yang mereka tempati ibadah itu disebut as-sayyid. Jadi kalau mereka, kamu mau ke mana di bahasa penulis ya? Ya. Apa yang kamu buat di kuburan itu? Oh, ini As-Sayyid Fulan dikubur di sini. Nah, disebut kata apa? As-Sayyid di situ. Jelas ya? As-Sayyid. Sampai mereka melalui ada kuburan dulu di Najd. Kuburan sahabat yang mulia, saudara Umar ibn Khattab, namanya Zaid ibn Khattab. Itu didatangi oleh manusia. Ya, mereka anggap as-sayyid Zaid. Ya, mereka itu berdoa, ya Zaid, ya Zaid. Hah? Ya Zaid, ya Zaid. Doanya kepada siapa? Kepada Zaid. Ya. Nah, itu di masa penulis rahimahullahu taala. Bahasa itu yang dipakai. Dan penulis waktu itu dari hikmah beliau, ya, beliau hanya berkata, waktu itu masih lemah. Di awal dakwah beliau. Beliau hanya berkata Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Kan masuk akal ya, semua orang terima pasti Allah lebih baik daripada Zaid. Dan itu kalimat mengena sekali. Walaupun dari katakan kami ini musyrik, berbuat kesyirikan, tidak diucapkan seperti itu oleh penulis. Beliau hanya berkata Allah lebih baik daripada Zaid. Artinya kalimat ini mendalam. Kalau dia ingin meminta, minta langsung kepada Allah. Lebih bagus. Ya. Beribadah langsung kepada Allah. Nah, ini diajarkan kepada mereka tauhid, ya, dengan uslub yang bisa dipahami oleh mereka. Baik. Jadi maksudnya di sini mereka menyebut ilah di masa ya, syekh dengan lafaz apa? Dengan lafaz as-sayyid. Kalau di masa sekarang ini, ya masih ada ya penggunaan sayyid, ya, di sebagian tempat di wilayah-wilayah kaum muslimin. Ya, jelas ya. Kalau kita di Indonesia disebut wali. Hah? Disebut wali. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Ya. Nah, itu disebut kuburan wali-wali. Orang-orang salih. Jelas ya? Nah, itu bentuk. Masuk di dalam. Persis dengan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Maka ini dari pembahasan tauhid. Harus dipahami. Harus jelas. Kalau tidak paham masalah ini, dia belum belajar tauhid. Belum mengerti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai pembahasan yang kedua di sini. Kemudian Syekh menjelaskan pembahasan yang ketiga, al-muradu min la ilaha illallah ma'naha la mujarradu lafdhiha. Yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah maknanya. Bukan sekadar pengujaran lafadznya. Itu diperbaiki terjemahannya ya. Salah tulis di situ. Bukan sekadar pengujaran lafadznya. Bukan pengajaran, pengujaran. Pengujaran itu mengucapkan. Ya. Baik. Jadi la ilaha illallah itu yang diinginkan adalah maknanya, bukan sekadar dia ucapkan lafadznya. Dia berucap la ilaha illallah lafadznya, tapi dia tidak tahu maknanya, itu tidak bermanfaat bagi dia. Tidak bermanfaat bagi dia. Nah, di sini penulis ingin menyinggung, ya, dari orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan di masa sekarang. Masya Allah berucap la ilaha illallah, banyak sekali bertahlil, banyak bikin acara yang di dalamnya dilantunkan, dibacakan la ilaha illallah, ya, sampai ada ritual-ritual tertentu sebelum sholat, setelah sholat, antara adzan dan qomat dan sebagainya. Jelas ya, tapi tidak paham apa makna la ilaha illallah. Tidak mengerti apa makna la ilaha illallah. Nah, ini ingin diingatkan oleh Syekh bahwa la ilaha illallah itu al muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafdiha. La ilaha illallah itu yang diinginkan dari kalimat yang agung ini adalah maknanya, bukan sekadar lafadznya. Iya. Bukan sekadar lafadznya saja. Yang diinginkan maknanya. Baik. Nah, ini la ilaha illallah. Ya, dan ini sudah kita uraikan dalam pembahasan kitab tersendiri bahwa makna la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak subhanahu wa taala. Di dalamnya ada dua rukun, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu, dia menafikan segala yang diibadahi, segala ilah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, isbat. Dia tetapkan bahwa ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua rukunnya. Dan di dalam la ilaha illallah terdapat berapa syarat? Ada 8 syarat di dalamnya. Dikumpul dalam 2 bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al asyai qad uliha. Ya. Syarat la ilaha illallah 8. Yang pertama, al ilm. Dia harus punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Tidak boleh dia jahil terhadap kandungannya. Yang kedua, dia harus yakin terhadap maknanya, tidak boleh ada keraguan. Yang ketiga, dia harus ikhlas, tidak boleh ada riya, tidak boleh ada kesyirikan. Yang keempat, dia harus cinta terhadap kalimat la ilaha illallah, tidak boleh ada kebencian. Kemudian apa namanya, yang keempat, yang kelima, dia harus jujur dalam mengucapkannya, tidak boleh ada kedustaan. Yang keenam, dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah, tidak boleh dia meninggalkannya. Dan yang ketujuh, dia menerima la ilaha illallah, tidak boleh dia menolaknya. Dan kedelapan, dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dari syarat-syarat dan konsekuensi la ilaha illallah. Jelas ya? Baik. Nah, itu sudah kita bahas ya panjang lebar terkait dengan makna la ilaha illallah. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini menegaskan al-kuffarul juhal ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamun al-murad min la ilaha illallah. Iya. Orang-orang kafir yang jahil pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui maksud la ilaha illallah. Kenapa mereka paham makna la ilaha illallah? Sebab mereka orang yang lisannya fasih memahami bahasa Arab. Kaum musyrikin. Terus yang kedua, kenyataan mereka di dalam memaknahi ilah memang seperti itu. Ya. Lata, Uzza itu ilah bagi mereka. Jelas ya? Mana itu ilah bagi mereka. Ilah bagi mereka. Walaupun dia adalah misalnya Datuan Wat, itu ilah bagi mereka, kaum musyrikin. Walaupun ada bebatuan, ya, ada pepohonan, ada orang-orang salih, ya, bahkan malaikat, jin, itu disebut oleh mereka sebagai apa? Ilah. Itu bahasanya kaum musyrikin. Mereka riba semua itu sebagai apa? Sebagai perantara-perantara sembahan-sembahan mereka yang ditujukan kepadanya ibadah untuk mereka. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kaum musyrikin mengerti apa itu makna ilah. Tapi yang menjadi salah orang-orang kafir juhal dari kaum musyrikin ini, itu lebih paham makna la ilaha illallah dari banyak orang yang berbuat kesyirikan di masa sekarang ini. Kata beliau, wal kuffaru juhal ya'lamuna anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-kalimah huwa ifradullah ta'ala bitta'alluqi wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu. Ya. Kata beliau, yang diinginkan taib. Kata beliau, adapun kaum kafir yang jahil, ya. Mereka mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan dengan kalimat la ilaha illallah ini adalah ifradullah, mengesakan Allah Ta'ala bita'alluq, dalam ketergantungan. Ya, dan mereka tahu bahwa makna la ilaha illallah itu artinya dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan kaum musyrikin juga tahu bahwa makna la ilaha illallah dia harus berlepas diri. Ya, berlepas diri, bara'ah itu bukan cuma berlepas meninggalkan, berlepas sambil memusuhi. Itu bara'ah. Berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, mereka paham mana la ilaha illallah. Jelas ya? Apa buktinya? Apa dalilnya? Kata beliau, "Fainahu lamma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah." Oleh karena itu tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berujar kepada kaum musyrikin, "Ucapkan la ilaha illallah." Apa jawaban kaum musyrikin? Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Mengapa dia, Nabi Muhammad maksudnya, menjadikan ilah-ilah itu, sembahan-sembahan itu adalah sembahan yang satu saja? Sungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Jelas ya? Jadi kaum musyrikin paham. Kalau diucapkan la ilaha illallah, artinya yang disembah cuma satu. Mereka tidak mau itu. Karena itu disebutkan, itu ayat di surah Shaf ini ya, yang disebutkan. Kalau ayat di surah Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, bersombong, enggak mau dia terima. Tidak mau mereka menerimanya. Alasannya sama, mereka enggak mau yang diibadah itu cuman Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Iya. Kemudian berikutnya di sini penulis rahimahullahu taala berkata, "Faida arafta anna juhhalal kuffari ya'rifuna dalika." Bila engkau telah mengetahui bahwa orang-orang jahil kafir mengetahui makna la ilaha illallah ini, fal ajabu, maka hal yang menakjubkan sekali, mimman yadda'il Islam, dari orang yang mengaku berislam, dia mengaku sebagai seorang muslim, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah ma'arafahul juhhalul kuffar. Ya. Hal yang sangat menakjubkan, orang yang mengaku Islam tetapi dia tidak mengetahui apa-apa dari penafsiran kalimat la ilaha illallah ini. Seperti pengetahuannya orang kafir yang jahil. Orang yang jahil dan kafir ini. Jelas ya? Maka ini sangat menakjubkan sekali. Kata beliau, bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuzu bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al ma'ani. Ya. Kata beliau, bahkan orang-orang yang mengaku Islam ini menyangka bahwa kewajiban dari la ilaha illallah hanya sekedar melafadzkan kalimat itu saja. Melafadzkan kalimat itu dengan huruf-hurufnya tanpa ada keyakinan di dalam hati terhadap suatu makna apapun. Ya. Ini subhanallah ya, dari kejahilan. Ini dari orang-orang apa namanya? Umumnya. Walhadiku minhum yadhunnu anna ma'anahu la yakhluqu wa la yarzuqu illa Allah wa la yudabbiru al-amr illa Allah. Orang yang pintar di antara mereka menyangka bahwa makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur perkara kecuali Allah. Itu yang pintarnya. Ya. Jelas ya? Yang pintarnya saja kaum musyrikin lebih pintar daripada dia. Karena itu Syekh menutup, "Fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah." Maka tidak ada kebaikan pada seseorang apabila orang kafir yang jahil lebih paham makna la ilaha illallah daripada dia. Iya. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan bahwa kaum musyrikin terdahulu, itu saya poinkan ya di poin yang kelima. Al-musyrikun al-awail kanu a'lama bima'na la ilaha illallah min musyriki zamanina. kaum musyrikin terdahulu itu lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada kaum musyrikin di zaman kita. Jelas ya? Jadi kalau ingin memperbandingkan kaum musyrikin di masa dahulu dengan masa sekarang ini, ya maka tampak sekali bahwa kaum musyrikin di masa dahulu lebih apa? Lebih baik, lebih ringan kesyirikannya. Ya. Dari sudut mana itu? Nah, ini salah satu bentuknya. Dari sudut memahami makna apa? La ilaha illallah. Kaum musyrikin di masa dahulu, di masa Nabi, kalau diucapkan la ilaha illallah, Nabi tidak perlu tafsirkan apa la ilaha illallah. Tapi mereka paham makna kalimat itu. Paham konsekuensinya. Karena itu mereka langsung menyanggah. Ingin Nabi menjadikan ilah-ilah itu cuma satu saja yang diibadahi? Ini benar-benar hal yang mengherankan, menakjubkan. Langsung mereka bantah. Ya, kalau di masa sekarang, makna la ilaha illallah? La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya, iya, begini aja. Nah. Jelas ya? Ngangguk, seakan-akan paham. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia mengenal makna la ilaha illallah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Baik, nah ini akan datang ya satu poin penekanan lagi oleh penulis. Beliau memperbandingkan antara kaum musyrikin masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Dan tampak dari perbandingan, ternyata kaum musyrikin masa dahulu lebih ringan kesyirikannya daripada kaum musyrikin di masa sekarang. Jelas ya? Ini mungkin kalimat berat ya bagi orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan, orang-orang sufi. Ya. Jelas? Tapi itulah hakikat berdasarkan dalil-dalil syar'i di dalam masalah ini. Dan telah berlalu ya di pembahasan kitab Qawaidul Arba'ah, kita terangkan lebih dari 10 sudut yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin di masa dahulu itu lebih ringan kesyirikannya, lebih mending daripada kaum musyrikin di masa sekarang. Baik, ini salah satunya ya. Kemudian yang keenam, ba'du suwari jahlil mutaakhirin bi ma'na la ilaha illallah. Beberapa bentuk kejahilan orang-orang belakangan terhadap makna la ilaha illallah. Dari kejahilannya ini sudah diterangkan ya, mereka tidak paham makna ilah itu apa. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah itu juga cukup dilafadzkan dengan hurufnya, tidak perlu diyakini. Dan dari kejahilan ada yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur perkara kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itu ada penafsiran la ilaha illallah muncul ya, berbagai kelompok ada penafsiran la ilaha illallah di kalangan apa namanya kelompok Asy'ariyah, ada penafsiran la ilaha illallah di kalangan kelompok sufi, ada penafsiran la ilaha illallah di kalangan orang-orang munafikin. Ya, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan hawa nafsu dan pemikiran yang mewarnai mereka, keluar dari jalannya para nabi dan para rasul. Ya, buta dari petunjuk yang sangat terang sekali dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai tentang pendahuluan ini. Ya, pendahuluan berikutnya ini kita akan kaji insyaallah ta'ala di sesi berikutnya. Ini di pertemuan ini kita hanya membahas pendahuluan penulis, karena rencananya buku ini kita mau selesaikan di dua pekan pertemuan, pekan ini dan pekan setelahnya insyaallah. Di pekan setelahnya insyaallah kita akan selesaikan syubhat-syubhat, 15 syubhat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Insyaallah hingga pertemuan sesi yang terakhir nanti, dua sesi lagi akan datang, kita akan menyelesaikan sampai halaman 46. Ya, paling tidak sampai halaman 46 untuk pendahuluan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, kita siap-siap untuk sholat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.